Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fi din, a'uzakumullah. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Atilatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah Al-Hadith As-Sadis wa Tis'un wa Thalathumi'ah. Hadis yang ke-396. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Anas, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau berkata, kana Rasulullah SAW la yaghdu yawmal fitri hatta yaqula tamarat wa yaquluhunna witra. Akhrajahu Al-Bukhari. Rasulullah SAW punya kebiasaan, beliau tidak pergi ke sholat Idul Fitri sampai makan beberapa butir kurma. Beliau memakan dengan hitungan ganjil. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin mu'allaqah. Dan dalam riwayat yang bersifat mu'allaq, tanpa sanad, wa wasalahu Ahmad. Dan diriwayatkan secara mausul dengan sanad oleh Imam Ahmad. Wa yaqulhunna afrada. Beliau memakan kurma itu satu persatu dalam jumlah ganjil. Nah, fi fawaid. Al-faidatul ula, fihi istihbabu akli tamarat fi yaumi idil fitri qabla dhahab lal musalla. Dalam hadis ini terdapat dalil tentang sunnahnya memakan beberapa butir kurma pada hari raya Idul Fitri sebelum berangkat ke tanah lapang. Asalnya, faedah yang kedua, antakuna at-tamaratu witran. Wal witru huna aqalluhu thalathun. Antakuna at-tamaratu witran. Wal witru huna aqalluhu thalathun. Beberapa butir kurma yang harus dimakan di sini jumlahnya ganjil. Dan ganjil di sini minimal 3 butir. Nah, kenapa kok minimal 3 butir? Kenapa tidak 1 butir? Karena 1 butir, padahal 1 butir termasuk ganjil. Jawabannya dalam riwayat ini disebut dengan tamarat. Nah, beberapa kurma. Setelah itu disebut witran, ganjil. Berarti ganjil yang banyak. Nah, banyak itu minimal 3, bukan 1. Itu ketelitian para ulama dalam istimbat, ya. Nah, harus ganjil, tapi paling sedikit 3. Kalau ada yang bertanya, mengapa 1 enggak boleh? Padahal 1 termasuk ganjil. Jawabannya dalam riwayat disebut dengan apa ini? Bentuk jamak, tamarat. Nah, jamak itu minimal 3. Atsalitsah. Faedah yang ketiga. Yustahabbu akluhunna afradan. Yustahabbu akluhunna afradan. Wahidatan ba'dal ukhra. Wahidatan ba'dal ukhra. Li'annahu asahhu wa aladzu wa amra'u. Amra'u pakai hamzah. Li'annahu asahhu wa aladzu wa amra'u. Wa amra'u. Disunahkan memakan kurma dalam hitungan ganjil tadi 1 per 1. Jangan 3 langsung ditelan, ya. 1 butir begitu, ya. Karena cara semacam ini asah lebih menyehatkan, wa aladzu lebih apa ini? Terasa kelezatannya, wa amra'u lebih mudah dicerna oleh pencernaan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadits as-sabi' wa 90 wa 300. Wa an ibni Buraidata an abihi radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yawmal fitri hatta yat'ama wa la yat'amu yawmal adha hatta yusalliya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Hibban. Dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, dia berkata, Rasulullah SAW punya kebiasaan tidak keluar untuk melakukan sholat di hari Idul Fitri sampai makan dulu. Dan beliau tidak makan terlebih dahulu pada saat Idul Adha sampai selesai sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Al-hadis sahih. Sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa wafaqahu adz-dzahabi wa al-albani fi sahih al-jami'. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, kemudian al-Hakim yang disepakati oleh adz-dzahabi, dan disahihkan pula oleh al-albani dalam sahih al-jami'. Fihi fawaid. Al-faidatul ula. Al-Afdal ayakula at-ta'am qabla dhahab ila al-musalla yaum Idul Fitri. Wala yat'am yaumal adha hatta yusalliya. Yang afdal makan dulu sebelum berangkat ke tanah lapang pada saat Idul Fitri dan tidak makan sampai selesai sholat ketika Idul Adha. Wal afdal anna awwala ma yaqulu min udhiyatihi. Dan yang lebih afdal lagi, pertama kali yang dimakan ialah binatang korbannya. Wal afdal anna awwala ma yaqulu min udhiyatihi. Jadi kalau habis sholat langsung makan sudah afdol ya. Tapi kalau nunggu makannya sampai mateng masaknya hewan korban lebih afdol. Ya. Nah, baik. Kalian kuat apa-apa ya. Biasanya kan kalau dulu sendiri-sendiri ya di rumah enggak lama. Kambing jepret selesai makan ya, nggak lama. Kalian harus sekian kambing sekian sapi ya, belum mateng. Kalau kuat makannya nanti kalau mateng ya afdol. Tapi kalau nggak kuat ya sudah sunnah kalian makan setelah sholat ya. Nah. Al-Fa'idah tuh asalnya. Qala Al-Syaikh Al-Fauzan hafidhahu ta'ala wa ra'ah, wal hikmah fi aqlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal waqti hiya idharul iftar wal mubadarah limtithali amrillahi subhanahu wa ta'ala. Wa fil idil adha min ajli ayakula min udhiyatihi li'anna al-udhiyah la tudbahu illa ba'da sholah. Hikmah Nabi SAW makan pada waktu ini, yakni sebelum berangkat ke Tanah Lapang pada saat Idul Fitri, ialah untuk menampakkan beliau sudah tidak puasa lagi, dan dalam rangka segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada saat Idul Adha ialah dengan tujuan agar bisa memakan hewan korbannya, karena hewan korban itu tidak boleh disembelih kecuali setelah selesai sholat. Nah, al-fa'idah itu as-salisah. Al-afdal ayyakuna ta'am tamarat. Ayyakuna ta'amu tamaratin. Fa'ilam yajid. Fa'ilam yajid. Tamran ta'ima mimma syabahahu indahu. Yang afdal makanannya ialah kurma. Al-afdal ayakunat ta'amu tamarat. Wa illam yajid tamran, tapi kalau tidak punya kurma, ta'ima mimma syabahahu indah, maka dia makan yang serupa dengan kurma yang dia punya, ya. Yang serupa dengan kurma ya manis-manisan, ya, kue atau apa ya, jajan-jajan begitu, ya. Nah, barakallahu fikum. Jelas. Karena dalam hadis ini tidak disebutkan makanannya. Sementara hadis sebelumnya disebutkan menunya ialah kurma. Berarti yang afdol kurma, tapi yang lain enggak apa-apa. Paham? Tapi usahakan yang sekelas atau yang setara dengan kurma. Sekelas manisnya, sekelas enaknya, sekelas praktisnya. Barakallahu fikum. Ini sebagai bentuk idhar iftar. Sebagaimana kalau kalian iftar, ya, makan yang ringan-ringan, yang manis-manis, ya. Setelah sholat baru tancap gas. Sepiring, dua piring. Sepiring, dua piring, masih normal, ya. Nah, tiga piring, empat piring, waduh, overdosis. Barakallahu fikum. Nah, adapun hadis setelahnya, insyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Yassarallahu umrana, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.